Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, alhamdulillah kembali kita bertemu hari ini melalui acara kita, acara penyujuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada hari ini kita sudah sampai di ayat terakhir yang merupakan ayat penutup dari surat Maryam, yaitu ayat ke-98 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-98 ini oleh Syekh Mutawalli Syarawi diberikan penjelasan bahwa keterangan ayat ini sebenarnya merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya bahwa mereka akan menghadapi banyak tantangan di dalam melaksanakan dakwah. Tantangan itu adalah akan adanya para penentang yang tidak suka dengan ajaran-ajaran Allah disampaikan kepada manusia dengan berbagai macam faktor, yang salah satunya adalah karena itu membahayakan kekuasaan mereka atau karena mereka terlalu mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Akan tetapi, wakam ahlakna qablahum min qarnin, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang penentang, ya, pada masa dahulu orang-orang Bani Israel membunuh para nabi mereka, dan itu tidak hanya satu saja. Paling banyak para nabi yang terbunuh itu adalah dari golongan Bani Israel dan dibunuh oleh kaumnya sendiri, ya. Nabi Isa berusaha untuk dibunuh oleh kaumnya namun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menghadapi percobaan pembunuhan, ya, ketika beliau akhirnya kemudian pada waktu itu akan berangkat hijrah dan dikepung oleh 12 pemuda-pemuda pilihan dari berbagai suku, namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, sehingga digambarkan oleh Al-Qur'an Rasulullah bersembunyi di gua Sur, ya, bersama dengan Abu Bakar dan sampai dengan selamat ke kota Madinah. Setiap nabi rata-rata akan mengalami percobaan pembunuhan atau tindakan-tindakan keras yang dilakukan oleh kaum yang menentangnya. Namun walaupun begitu, Allah menggambarkan coba di antara mereka yang menentang itu sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mati kalaupun tidak dihukum oleh Allah secara langsung seperti yang dilakukan terhadap kaum Nabi Nuh, ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama faqazahumut tufanu wahum zalimun. Ketika taufan yang begitu sangat dahsyat, banjir yang begitu sangat hebat merupakan hukuman dari Allah sehingga akhirnya membuat mereka mati tanpa tersisa satu pun kecuali orang-orang yang beriman. Begitu juga dengan kaum Nabi Saleh, ya. Wa ila Madyana akhahum Saliha, ya, kaum Nabi Saleh yang kemudian fa akhazathumur rajfatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Mereka disambar oleh petir, ya, mati seperti tunggul-tunggul kayu yang dimakan oleh rayap tanpa tersisa sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal tuhisu minhum min ahadim. Adakah kamu pernah merasakan umat melihat seorang pun dari mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala? Ya. Adakah pernah kamu melihat kembali Firaun itu hidup? Adakah kamu pernah melihat kembali Karun itu yang begitu sangat hebat hidup walaupun dia sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah pernah melihat Samiri, ya, yang merupakan umat Nabi Musa alaihissalam yang kemudian keluar dari ajaran Nabi Musa, ya, memanfaatkan kesempatan dengan mengatakan basurtu bimalam ya basuru bihi faqabattu qabdatan min asari rasuli fanabaztuha wa kadzalika sawalat li nafsi. Aku memanfaatkan kesempatan, kulihat ada malaikat turun ke bumi, aku ambil bekas pijakan tanahnya, kumasukkan ke dalam patung lembu sehingga akhirnya itu membuat lembu itu bisa berbicara, itu semua kazalika sawalat li nafsi, akibat hawa nafsu yang membujukku. Tidak ada satu pun mereka yang tuhisu minhum min ahadin, tidak pernah hidup, ya tidak pernah lagi hidup, karena sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au tasma'u lahum rikza, atau mendengar suara-suara mereka yang memanggil-manggil atau menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran bahwa sehebat apapun penentang-penentang pada masa lalu, mereka sudah berlalu dan tidak pernah hidup lagi untuk membuktikan kehebatan dari penentangan mereka. Untuk lebih menjelaskan hadis bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenang, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ini ayat terakhir merupakan penutup dari surat Maryam, menggambarkan kepada kita bagaimana akhir yang menyedihkan bagi kaum kafir atau kaum pembangkang, kaum manludda, kaum pembangkang, membangkang Allah dan membangkang antar sesama. Yang baik dilawan, yang baik ditentang, antar sesama pun bertikai. Akhirnya kita menemukan satu kaum yang tidak memiliki iman dan akhlak akan tenggelam. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in zahaba akhlaquhum zahabu. Kaum itu akan bertahan apabila memiliki iman dan akhlak. Kalau iman dan akhlaknya telah lenyap, tunggulah masa kehancurannya. Digambarkan di ayat 98, betapa banyak Allah membinasakan. Perjalanan waktu membinasakan satu kaum. Apakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka? Ini pertanyaan yang menarik menjadi renungan bagi kita. Kita memang tidak melihat dengan kacamata fisik kita, tapi kita dapat merasakannya dengan kacamata hati dan iman kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat, alam taro, tidakkah kamu melihat, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Allah menghancurkan tentara bergajah. Kita tidak melihatnya dengan kasat mata, tetapi iman kita melihatnya dengan jelas bahwa kekafiran adalah penderitaan. Kekafiran adalah kehancuran. Kekafiran menuju kebinasaan. Ashabul fil, tentara pemilik gajah, makhluk yang besar, yang sombong dan angkuh itu dihancurkan Allah dengan burung pipit dan dengan batu yang kecil. Alam taro kaif alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran, burung ababil tarmihim bihijaratin, dengan batu min sijil faja'alahum ka'asfi ma'kul. Hancurnya sungguh luar biasa bagikan daun yang bolong dimakan ulat. Maka kita hal tahusu bihim min ahadin, merupakan pembelajaran bagi kita sebagai umat Muhammad, melawan Tuhan, kauman ludda, melawan Allah, itu kebodohan. Allah telah mengatakan di akhir surat Maryam kemarin, beberapa hari yang lalu, jangan jadikan bersama Allah anak Tuhan, jangan menuhankan manusia sehebat apapun dia. Dilawan, dibangkang, ditentang. Jangan salahkan bila akhirnya menjerit, merintih di kuburan dan di akhirat. Ayat ini merupakan peringatan, kata Ustaz Perdana, pelajaran, memperlihatkan perkembangan dosa. Di sisi lain memperlihatkan bimbingan yang diberikan Allah kepada segala amal kebaikan. Bagi yang berdosa akan merasakan kehinaan karena kekufuran yang telah dilakukannya, dan bagi yang beriman tetapi tenggelam di dalam kemaksiatan, ayat ini memberi kesempatan agar kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. bila kelak masanya. Saat terakhir tiba, tanggung jawab pribadi sudah berlaku, sesal kemudian tiada berguna. Moga-moga kita menjadi umat yang beriman kepada Allah dan bertobat setiap detik dan saat atas kekurangan dan kekhilafan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, sebagai penutup dari keterangan kajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita kembali merenungkan bahwa seharusnya sebagai seorang manusia kita tahu diri. Kita tahu betul bagaimana nasib orang-orang terdahulu dengan cara kita mempelajari sejarah, dan Al-Quran sudah memaparkan itu dengan sangat panjang lebar, bahwa sehebat apapun penentangan seseorang, sezalim apapun seseorang, sekeras apapun dia dalam menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang menjadi akhir kehidupannya itu adalah hancur, binasa, dan kelak akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran kita semua, bahwa mulai dari detik ini, mulai dari saat ini, mari kita isi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Mari kita isi hidup kita dengan hal-hal yang berusaha untuk mencari keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan hidup kita menjadi lebih bermakna, bukan dengan menyakiti orang, tapi memberikan kesan-kesan yang baik terhadap orang lain dengan cara melakukan perbuatan baik, mengasihi mereka, dan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kehidupan seperti ini akan menjadi suatu kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih bermakna dan lebih bermanfaat, tidak hanya di dunia tapi juga nanti di hari akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.